Jadi malam ini insya Allah karena banyak jamaah ya, ini saya bicara tentang topik suami istri. Jadi sekitar suami istri. Saudara, untuk bisa masuk surga saudara jamaah, kita harus ngetepi Quran hadis jamaah. Tapi perjalanannya untuk bisa masuk surga ini ternyata banyak hal yang harus kita lalui. Gini apa gini ulur? Banyak yang harus kita lalui. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya ibadah haji, bukan hanya sholat malam, bukan hanya zikir, bukan hanya membaca Quran. Masih banyak perjalanan yang harus kita lalui. Salah satunya adalah being husband and wife, menjadi suami atau istri. Yang ingin pertama saya sampaikan adalah cobaan yang terpanjang dan melelahkan tapi gak bisa kita hindari adalah cobaan bersuami istri. Jadi masuk surga itu cobaannya banyak. Tapi Nabi memperingatkan cobaan yang terpanjang adalah apa? Menjadi suami istri. Lah, dalam hal ini saudara jamaah, saya akan menyampaikan yang pertama adalah kita bicara ayat yang bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di surat apa ini ya? Surat apa saudara jamaah? Surat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Surat apa saudara jemaah? Al-Baqarah, bukan surat Nisa ya. Jadi ini keistimewaannya ilmu mangkul saudara. Saya akan mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu tentang suami istri ini. Jadi kalau melihat ayat itu bisa bertingkat-tingkat, dan kita kalau ngaji betul-betul memperhatikan seperti pada pertemuan pertama, kalau kita ngaji bukan hanya supaya pinter, kita supaya mendapatkan hikmah. Ayat yang sederhana ini saudara jemaah adalah resep suami istri dari Allah yang sangat komplit. Salah satunya. Apa itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna, mereka perempuan, dia perempuan. Libasun, pakaian, lakum, untuk kamu sekalian laki-laki. Wa antum, dan kamu sekalian laki-laki, libasun, pakaian, lahunna, untuk istri. Saudara, ayat ini kalau dilihat dari konteks ayatnya, jadi siyahul kalamnya itu asal mulanya itu, jadi ini untuk supaya yang muda-muda juga tahu ya, asal mulanya itu dulu puasa, Allah mewajibkan puasa itu sahurnya sama bukanya sama. Jadi puasa itu mulai isya, adzan isya, sampai adzan maghrib. Berapa lama itu saudara? Adzan isya sampai adzan maghrib berapa lama itu? Hampir 23 jam ya. Jadi asal mulanya kita ini puasa dulu itu Isya sampai maghrib, bukan maghrib sampai Isya, tapi Isya sampai maghrib, jadi hampir 23 jam. Terus sahabat untuk urusan tidak makan itu mereka kuat. Halo? Nah, sahabat memang ya, pertama memang mereka ahli tirakat, nggak ada yang dimakan juga. Jadi untuk urusan tidak makan tidak minum itu 23 jam itu biasa. Yang jadi problem sahabat adalah apa? Hubungan suami istri. Karena waktu maghrib sampai isya ini sebentar, saudara. Sahabat tuh ada timbang-timbang, wah ini maghrib ini buka nasi apa buka nasi, saudara, ya. Kalau buka nasi ya kenyang, tapi enggak bisa lemes, saudara, ya kan? Tapi kalau buka itu nanti lemes, ya toh. Jadi akhirnya Umar bin Khattab, saudara jamaah, memilih buka makanan. Umar bin Khattab ini. Tapi besoknya enggak kuat. Dia menyetubuhi istrinya dalam keadaan puasa. Setelah 3 hari 4 hari. Ada sahabat yang milih beramal soleh, enggak makan. Tapi siangnya pingsan sampai disiramin air. Ya gimana, maksudnya enggak bergizi. Akhirnya terus karena banyak masalah, banyak kobongan, banyak orang pingsan, terus Allah memberikan keringanan, dimansuh puasa maghrib, apa adzan isya sampai maghrib itu dimansuh, diganti puasanya itu fajar sampai maghrib. Malamnya boleh makan, pertamanya malamnya boleh bersetubuh, bukan makan. Jadi uhillalakum lailatas syiamir rafatu ila nisaikum, dihalalkan malamnya puasa itu bersetubuh pada istrimu. Karena yang jadi masalah untuk sahabat itu bukan makan. Bisa dipahami enggak, saudara jemaah? Yang bermasalah itunya itu. Ara-ara nek ngono nyaut. Alhamdulillah. Kok jadi enak wong ngomong-ngomongan ya? Apa di atas apa di bawah? Kalau ada nasihat jangan ngomong, dosanya bertumpuk-tumpuk. Tumpuk-tumpuk gimana? Sampean nggak dengar ya dosa, ganggu orang lain ya dosa, dilanati orang sekitar sampean. Ini orang apa sih kok ada nasihat kok ngomong sendiri? Oke? Mengganggu orang lain tuh ya dosa, nggak dengar nasihat ya dosa, ditambah dilanatin banyak orang, ya. Kalau mau ngomong nanti setelah ngaji silahkan ngomong, dan nggak dapat hikmah, saudara, nggak dapat hikmah, ya. Saya ulangi, saudara, mah. Sehingga para sahabat sejamaah diberikan keringanan oleh Allah yang juga kita menjadi ringan, yaitu hilalakum lailatas syiamir rafatu ila nisaikum, malamnya bulan puasa dihalalkan untuk kamu apa? Bersetubuh pada istrimu. Lah terus hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian untuk kamu, kamu pakaian untuk perempuan. Konteksnya ayat ini apa, konteks itu apa? Konteks ya apa? Ini hanya pada kamu boleh pakai istrimu anytime. Kamu boleh pakai suamimu anytime, karena pakaian baju kan bisa dipakai anytime. Tapi ini, saudara jamaah, mangku saya waktu itu diterangkan oleh Mbak Juri itu, ini tingkat yang terendah. Suami istri dipakai. Beliau waktu itu menerangkan sebenarnya itu bukan hubungan suami istri, menerangkan saya itu betapa hikmah itu bertumpuk-tumpuk. Betapa kalau kita mengaji Quran itu meskipun sudah hatam, kita perhatikan, akan dapat keterangan baru lagi, akan dapat keterangan baru lagi, akan dapat keterangan baru lagi. Jangan pernah meremehkan pengajian. Beliau waktu itu menerangkan itu. Tapi yang saya dapat adalah betapa indahnya Allah menggambarkan suami istri. Pertama, fungsi pakai, artinya itu suami istri itu seperti baju. Suami baju kamu, istri baju kamu. Kamu pakai ya kayak baju ini, mau dipakai siang, mau ke malam, silahkan. Cuman saudara jemaah, ada tingkat yang atasnya sedikit lagi. Apa itu? Fungsi perawatan. Ibu-ibu sebagai istri adalah pakaian untuk suami. Bapak-bapak sebagai suami adalah pakaian untuk istri. Sekarang pertanyaan saya saudara jemaah, senang nggak sampean tuh punya baju dipakai, digantung, dipakai lagi, digantung, dipakai lagi, digantung, senang nggak kira-kira? Seharusnya bagaimana? Pakai terus dicuci, habis dicuci terus setelika gitu, ditaruh terus pakai. Artinya itu kita sebagai suami istri sebenarnya menurut ayat ini itu kayak kita itu memperlakukan baju. Artinya bapak-bapak ya sebagai suami, rawatlah diri sampean. Yo sikatan, yo surenan, yo gawe minyak wangi, yo olahraga, push up, ya toh strong pa, pil kitab, kuku bima, hemaviton. Jangan sebagai suami ya kotor, ya toh nggak sikatan, batuk-batuk, badannya nggak kuat. Suka nggak ibu-ibu kira-kira lihat suaminya begitu? Buatan gak? So ya yang soalnya ayatnya memang begitu. Dengarkan bapak-bapak ya. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Nabi Syuaib apa si sorry. Calon istrinya Musa, anaknya Syuaib. Ada yang menerangkan itu Nabi Syuaib, ada yang menerangkan bukan Nabi Syuaib. Waktu ada anaknya Syuaib ini, salah satu naksir Nabi Musa. Jatuh cintanya itu karena Nabi Musa itu laki-laki yang kuat dan bisa dipercaya. Insya Allah semua ibu-ibu suka suami yang kuat dan bisa dipercaya. Senang nama buatan ibu-ibu yang disenangin gitu. Udah lemah pengkhianat, insya Allah ibu-ibu gak suka saudara. Inna khairu man istajartal qawil amin. Jadi usahakan bapak-bapak ya jadi suami ya, ya badannya dirawat, ya toh kesehatannya dirawat, gitu. Apa kebersihan badannya dirawat? Karena apa? Saya adalah untuk istri saya. Bukan hanya kalau mau keluar, ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu ini ya sebagai fungsi pakaian saudara jemaah ya jangan jangan membiarkan dirinya, jangan seleke itu ya, jangan seenaknya sendiri, ya, ya kalau bisa ya senam lifting apa, apa senam kebugaran, ya atau badannya dirias, rambutnya disisirin, meskipun dikudungin disisirin, jangan dikudungin, mentang-mentang dulu nggak pernah sisiran dibuka koyo ampiang porselon. Ampiang. Ini ya mohon maaf ya ibu-ibu ya, sampean tuh meskipun dikudungin rambutnya disisir yang rapi, nggih? Disikat, diobati biar gak tumoni, nek dibuka langsung kutuk. Mentang-mentang dikudungin aja terus kan orang gak ada orang lihat, suaminya yang lihat. Sama duka gak lihat istri sama rambutnya rapi, wangi, seneng apa betul lho? Seneng yang melihat rambutnya kaya ampi yang mak lampir lho. Jadi ibu-ibu cantiklah untuk suami anda, oke? Rawat dirinya, yois, supaya gak keriput ya opo, giginya kalau perlu ya dipasang, disikatin yang baik, keleknya dijabuti, ya toh. Kalau buka kuning, bolehlah, masya Allah. Badannya selalu wangi, pakai apa? opolah lurur tah lotion tah opo pokoknya sing di suami itu kerasan cedek iku ambune bojoku enak erek lur. Aja cedek apa ayo tapi apa sampean yo seneng ae gane tunggale sae lur. Ya. Bisa mengerti napa mboten niku lur? Jadi adik-adik ya kalau mau jadi suami ya, adik-adik siaplah menjadi suami yang baik. Nggih. Kalau punya suami istri, kalau punya istri nanti bakal ini salah satunya itu ya badannya dirawat, oke? Kepercayaannya dirawat, kekuatannya dirawat, kebugarannya dirawat, oke? Jangan oh, saya udah laku, gini aja udah laku kok, jangan gitu. Karena apa Allah memfirmankan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Yang berikutnya saudara jamaah, level yang berikutnya adalah apa? Fungsi baju untuk menjaga aurat. Saudara, saya bisa berdiri di sini. Saya bisa berdiri di sini, enggak malu. Confident. Karena apa saudara? Baju saya menutup aurat saya. Seandainya celana saya ini belakangnya bolong atau depannya ini bolong saudara, gak mungkin saya berdiri begini, pasti ya gini atau gak berani keluar dari kamar. Sebagai suami istri saudara jamaah, sebagai suami istri, sampean itu adalah baju penutup aurat istri. Suami-suami ini adalah baju penutup aurat untuk istri. Lah istri sampean adalah baju penutup aurat suami. Jadi bukan hanya dipakai, ya dirawat, ya difungsikan. Para suami, mohon maaf ya, jangan menceritakan kejelekan istrinya kepada siapapun, meskipun kepada keluarganya sendiri. Kelemahan, kekurangan, saudara, berapa banyak perempuan atau istri yang tidak mau diajak suaminya untuk datang ke family-nya, untuk datang ke keluarganya, untuk datang pesta, untuk datang undangan. Karena apa? Fungsi baju menutup aurat itu enggak berjalan. Setiap diundang makan misalnya, wah makan sambelnya kok enak, siapa yang bikin? Istri saya lah. Untung ya kamu punya istri sambelnya enak. Istri saya ini nyambel itu kalau enggak kepedesan, keasinan, kepahitan. Kelihatannya pertama bergurau saudara, lama-lama istri itu risih. Semua yang simpel-simpel diceritakan, istri saya itu godok banyu loh gosong. Bagaimana rebus air sampai gosong itu bagaimana saudara? Setiap masak mesti gosong. Ada nggak ibu-ibu di sini? Nggak usah ngacung ya. Saya soalnya pernah lihat. Masa apa aja gosong? Soalnya apa? Goreng itu gak merasa goreng, ditinggal nonton TV, Facebook, telepon. Loh, saya gosong, gosong baru, oh gosong. Astagfirullahaladzim. Tapi itu kelemahan, jangan dicerita-ceritain. Mudah apa betul, Pak? Yang lain-lain apalagi saudara jamaah, yang rahasia-rahasia apalagi gak usah diceritain. Ibu-ibu juga gitu. Ibu-ibu ya, berapa banyak suami yang tidak mau diajak oleh ibu-ibu untuk datangin undangan, kenduri, keluarga, berapa banyak? Karena apa? Bapak-bapak merasa ditelanjangi oleh istrinya sendiri. Kalau di kamar nggak apa-apa saudara, ini ditelanjangi depan keluarga. Apa bajunya? Enggak. Rahasianya dibuka. Suami saya itu ini, suami saya itu ini. Wah suami saya ini, kamu suami pandai ya bisa masak nasi. Suami saya itu bisanya cuma makan aja. Suami istri saudara jamaah harus bisa menjaga kehormatan seperti baju menutup aurat kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Terus nggih. Terus the next level saudara jamaah, the next level. apa next level ini, tingkat yang berikutnya. Saya manggulnya itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, itu adalah tingkat kepantasan. Tingkat kepantasan. Suami adalah baju kamu perempuan adalah baju untuk suami. Maksudnya saudara jemaah, sebagai suami istri, Anda harus bisa bikin suasana yang sampai orang itu tanya, Mbak, Bu, Mas, Pak, apa sih resepnya sama ini itu bersuami istri kok sampai bisa serasi, saling hormat menghormat, nggak canggung, nggak dipikin-pikin, sehingga kayak pakai baju ini loh. Ada orang tuh pakai baju apa aja pantas. Orang pakai baju selalu elegan. Lah bersuami istri juga gitu. Bersuami istri gimana supaya kita ini yang elegan, sampai orang tuh tanya resepnya apa Mbak atau Pak sama itu kok bersuami istri tuh Allah paling kamu bisa rukun, kompak, ngomongnya enak, nggak bentak-bentak, nggak cemberut, dan betul-betul menyatu saudara. Allah menjadikan jodoh yang barokah. Saudara, itu salah satu apa namanya itu salah satu nasihat untuk suami istri. Fungsi pakai, fungsi perawatan, fungsi menutup aurat, dan fungsi pantas. Oke? Saudara, sekarang tentang ini. Kenapa istri itu harus taat ke suami? Oke? Kenapa istri harus taat kepada suami? Kenapa istri harus taat kepada suami? Kenapa ibu-ibu harus taat ke suami? Kenapa? Saya jawab tuh kenapa itu gini.